Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Ala matal jazm. Ala matal jazmi. Dua tanda jazm. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sinhaji al-Ma'ruf bibni Ajurrum rahimahullah. Walil jazmi alamatani. Untuk jazm ada dua tanda. As-sukunu wal-hafu. Sukun dan al-haf. Ya, haf yang dimaksudkan jelaskan nanti. Tayyib, aqulu lamma antaha minal kalami. Tatkala beliau musannif selesai dari pembahasan ada adamatil khafdi, atas tanda-tanda khaf, akhada mulailah beliau yatakallamu berbicara ada alamatil jazmi, atas tanda-tanda jazm. Fadakara, maka beliau menyebutkan annaha, bahwasanya tanda-tanda jazm alamatani, ada dua tanda. Ihdahuma asliyatun, salah satunya asliyah, wahia sukun, wathaniyatu naibatun anha, yang kedua pengganti tanda asli itu, inda adamiha, ketika tidak ada, wahia alhathfu, ya, yaitu membuang. Famata wajadta, famata, maka kapan saja, wajadta, anda mendapatkan, ya, fil kalimati, dalam sebuah kata, wahidatan, salah satu min hatainil alamatain, dari dua tanda ini, arafta annaha majzumatun, arafta, anda pun mengetahui, annaha majzumah, bahwasanya kata itu majzumah, ya, dijazm. Baik, mawdi'us sukun, sekarang rincian, ya, tempat tanda sukun dan haf tersebut. Mawdi' sukun, qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, fa amma sukunu, ya, rinciannya, adapun sukun, fayakunu alamatan lijazm, maka menjadi tanda jazm fil fi'lil mudhari' sahih al-akhir, pada fi'il mudhari' sahih al-akhir. Aqul as-sukunu, sukun هو العلامة الأصلية للجزم كما تقدم. سكون adalah tanda asli untuk jazm sebagaimana telah lewat. Walihada bada'a bihil musannifu. Walihada, oleh karena ini, bada'a bihil musannifu, al-musannif bada'a bi, memulai dengannya. Dengan apa? Dengan sukun, karena itu tanda asli. Baik. Wa huwa yakunu alamatan ala jazm al-kalimati fi mawdi'in wahid. Sukun menjadi tanda ala jazm al-kalima, atas jazm satu kata, fi mawdi'in wahid, di satu tempat. Wa huwa, yaitu al-fi'l al-mudari' as-sahih al-akhir, wa ma'na kawnihi sahih al-akhir, wa ma'na kawnihi sahih al-akhir, makna fi'il itu sahih al-akhir, ya, sahih ujungnya, ya, anna akhirahu, bahwasanya akhirnya, ujungnya, laisa muntahyan, laisa, tidak muntahyan, berakhir, biharfin, dengan salah satu huruf, min hurufil illati thalathati, dari tiga huruf illah, ya, jadi artinya diakhiri dengan huruf sahih, diakhiri dengan huruf sahih, bukan diakhiri dengan huruf illah. Tayyib, wahia huruf salah satu dari tiga huruf illah itu adalah al-alifu wal-waw wal-ya, sebagaimana kalian ketahui, ya. فمثال الفعل المضارع الصحيح الآخر المجزوم، maka contoh fi'il mudhari' as-sahih al-akhir yang majzum qauluk. Lam yuhmil Zaidun auladahu. Zaid tidak menelantarkan anak-anaknya. Ya. Wa qawlihi wa qawlu ta'ala lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak boleh diperanakkan. Naam. Fa kullun min masing-masing dari kata yuhmil wa yalid wa yulad fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu adh-dhahiru ala akhirih. Tanda jazmnya adalah sukun yang tampak di ujungnya. Li'annahu sahihul akhir. Tayyib. Aina wasala al-i'rab? Tafadhal. Wa satu lagi harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Nah, membalik maknanya ke makna madhi. Baik, itu makna qalb. Alamat jazm sukun wa dhahir ala akhir. Tayyib, li'annahu sahih ala akhir. Na'am. Zaidun marfu'un bil fi'li. Ya. Tayyib. Auladahu aulada. Aulada mansubun bil fi'li. Tayyib. Wa huwa mudaf. Tayyib. Wal ha'u antum nyambung kalimat, nyambung kalimat. Nah, tayyib. Ah, faddal. Bil mudaf. Tayyib. Dahina. Lam yalid lam yulad. Aqal bin tayyib. Li'annahu huwa tayyib. Al-waw atifah. Tayyib. I'rabnya jelas ya. Lam. Ini i'rabnya jelas ya. Huruf mabni ala sukun lam halim i'rab. Tayyib. Yulad. Fi'il mudhari'. Imma dia marfu, imma mansub, imma majzum. Tadi sudah disebut lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Berarti yulad fi'il mudhari'un majzumun bi bilam. Tayyib. Li'annahu sahihul akhir. Tayyib. Huwa na'ibul fa'il. Na'am. Ini mughayyir as-sighah. Sighah majhul. Tayyib. Tahayna. Mawadi'ul hadf. Tempat-tempat al-hadf. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah. Wa amma al-hadf. Dan ada pun al-hadf. Fayakunu alamatan lil jazmi. Maka menjadi tanda jazm. Fil fi'li al-mudari'il mu'tallil akhiri. Pada fi'il mudari'i yang mu'tallil akhir. Wa fil af'ali khamsatin lati raf'uha bithabatin nun. Dan pada al-af'ali khamsah yang rafa'nya ditandai dengan thabat an-nun, dengan tetapnya nun. Aqulu yakunu al-hadfu alamatan ala jazmil kalimati. Hadz menjadi tanda atas jazm suatu kata niabatan anis sukuni sebagai pengganti sukun fi maudi'aini pada dua tempat. Ahaduhuma salah satunya fil fi'lin mudhari'il mu'talil akhir. Pada fi'l mudhari'il mu'talil akhir. Wa ma'na kaunihi mu'talil akhiri. Ma'na fi'l mudhari'itu mu'talil akhir. Ya. Anna akhirahu bahwa sesungguhnya akhir kata itu harfun min hurufil illati thalathati, salah satu huruf dari tiga huruf illat allati hiya yaitu al-alif al-wa al-wau dan al-ya. Al-alif wal-wau wal-ya. Baik, jadi salah satu dari tiga huruf illat ini. Naam. Hada wadih. Ya. Famithalu ma akhiruhu alif. Contoh yang diakhiri dengan alif. Yas'a. Taqulu fi jazmi. Engkau mengatakan pada jazmnya lam yas'a Zaidun ila al-majdi. Ya. Zaid tidak berusaha gitu ya. Tidak berusaha menuju al-majd, kemuliaan. Nah, berarti rugi dia ya. Tayyib. Wa mithluhu qawluhu ta'ala, semisal dengannya firman Allah Ta'ala, walam yakhsha illallah, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Fakullun min yas'a wa yakhsha fi'lun mudari'un. Masing-masing dari kata yas'a dan yakhsha adalah fi'lun mudari' majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hafu harfil illati, tanda jazmnya adalah membuang huruf illah. Wa huwa al-alifu niabatan 'anis sukun. Huruf illah itu adalah al-alif pengganti sukun. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Itu begitu cara mengirabnya secara lengkap. Alamatu jazmihi, tanda jazmnya hafu harfil illati wa huwa al-alif, membuang huruf illah yaitu al-alif niabatan 'anis sukun, pengganti sukun. Kemudian jelaskan wal fathatu qablaha, fathah sebelum huruf illah yang dibuang itu, dalilun 'alaiha, dalil yang menunjukkan atasnya. Nah, karena jika sebelumnya fathah berarti huruf illah setelahnya adalah alif. Nah, ya kita selesaikan saja dulu ya. Nanti kita kembali mengirup semuanya. Omithalu ma'akhiruhu wawun. Contoh yang diakhir dengan waw. Tad'u taqulu fi jazmihi la tad'u ila syar. Engkau mengatakan pada jazmnya la tad'u ila syar, jangan engkau mengajak kepada kejelekan. Wa mithluhu qawluhu ta'ala, semisal dengannya firman Allah Ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ya engkau mengikuti. Taqfu semakna dengan tatba'. Wa la taqfu ay la tatba'. Jangan engkau mengikuti ma laysa laka bihi ilm, sesuatu yang engkau tidak punya ilmu ya bihi tentangnya. Nah, fa kullun min, masing-masing dari kata tad'u wa taqfu fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati. Majzum dengan la an-nahiyah. An-nahiyah, la an-nahiyah mesti jazimah. Ya, la an-nahiyah masuk ke fi'ilnya jazimah. Baik. Wa alamatu jazmihi hafu harfil illati wa huwa al-wawu. Wa huwa al-wawu niabatan anis sukun wa dhammatu qablaha dalilun alaiha. Dan dhamma sebelumnya merupakan dalil atasnya, atas al-wawu tersebut. Nah, karena huruf illat jika dia wawu maka harakat yang munasib sebenarnya adalah dom. Wa mithalu ma akhiruhu ya'un, contoh yang diakhiri dengan ya. Yaqdi taqulu fi jazmih la taqdi ma la taqdi bi ghairi al-haq. La taqdi bi ghairi al-haq, engkau jangan memutuskan ya perkara dengan selain kebenaran. Wa mithluhu qawluhu ta'ala wa la tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan maroha. Dalam keadaan apa? Congkak, sombong, angkuh. فكل من تقضي وتمشي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف اللة وهو الياء نيابة عن السكون والكسرة قبل دليل عليها كسرة sebelumnya dari atasnya kan huruf illa jika ya harakat yang sesuai dengannya apa kasrah nah jadi kasrah itu menunjukkan bahwa yang terbuang adalah alia entahena nah kita kembali ke irobnya satu persatu Allah wajah sudah mengira Allah niabatan. Al-Majid. Nah, ismun majrurun. Bi mutaaddim bi fi'l yas'a. Baik. Wa lam yakhsha illa Allah. Huwa tayyib illa adatu hasrin perangkat adat itu artinya perangkat bahasa yang menunjukkan makna hasr. Hasr artinya apa? Pembatasan. Nah, jadi tidak ada yang dia takuti kecuali. Nah, طيب انتهينا لا تدعو الى الشر أنت طيب بالفعل ولا تقف ما ليس لك به علم فريد الواو عاطفة ارفع صوتك وإلا فأجب واقفا طيب أيوة لا ناهية جازمة نعم ناهية juga dicukupkan ناهية sudah bisa juga karena ناهية dia mesti apa ja جازم نعم طيب لا ناهية مبني على ماذا على السكون لا محل لها من الإعراب احسنت تكفو ايوه وهو الواو نيابة والضمة عليها طيب فاعله wujuban. Dhamir mustanif fi wujuban takdiruhu anta. Engkau jangan mengikuti. Ma laisa la fi'il. Tayyib, ma? Ma mausulah. Naam, ism mausul. Di makna? Alladhi. Tayyib. Abin al-Asimun fi mahal al-Asubin. Maf'ulun bihi. Naam. أرى طيب من أرى طيب والكاف أيوة لك جر مجرور لك متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم تقديره نقول مثلا ما ليس حاصل لك به علم طيب به والهاء بحرف الجار والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال به dia taluknya dengan dia terkait dengan hal. Naam. Ilmun. Naam, ilmun adalah ismu lay laisa mu'akhar. Ini bihi tadi ya. Itu keterkaitannya dengan ilm, yani ma laisa laka bi ilm, yani laisa laka ilmun bi bihi. Naam, laisa laka ilmun bihi, yani bidzalika syai' alladhi tatba'uhu. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang sesuatu yang kau ikuti itu. Naam. Nah, kita lewati kaidahnya. Jar majrur setelah isim nakirah di i'rab mutaalliq bi mahdhuf sifat kan itu jika setelahnya jika sebelumnya maka di i'rab hal mutaalliq bi mahdhuf hal seperti ini kan nakirah tapi karena sebelumnya jadi di i'rab hal adapun jika setelahnya maka di i'rab na'at mutaalliq bi mahdhuf sifat saya faham ya. Baik, limananya ola takfu ay tatba alladhi laisa laka bi ilm. Jadi kita urai alladhi laisa hasilun laka bihi ilmun. Nah, kau tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, tersisa berarti tadi alladhi kan isim mausul ya. Nah, silatul mausulnya lengkapi. Ayo, silatul mausulnya. Wal jumlah yaitu jumlah laisa ma'a ismihi ma'a khabari fi lam halla apa ya Rabbana? La mahalla lahu min al-i'rab silatul mausul. A'idnya mana a'idnya? A'idnya. Isim mausul itu kan ingat isim mausul mesti di'irab silatul mausul. Mausulnya kan? Nah, jumlah selanjutnya sekarang ada, dan ada a'idnya kan? Ada a'id yang kembali ke di jumlah itu ada a'id yang kembali ke isim mausul. Di mana a'idnya di sini? Tadi sudah dimaknai. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang sesuatu itu. Berarti a'idnya yang mana? Hah? Yang mana aibnya itu? Yang kembali ke ma. Di jumlah ma laisa laka bi ilmun. Aib itu biasanya apa? Biasanya apa? Aib. Gak ada yang ingat? Biasanya apa yang jadi aib? Aib ke isim mausul. Domir. Domir yang mana? Domir apa? Domir apa? Inilah. Ma laisa laka bi'ilm. Domir yang mana di jumlah ini yang kembali ke ma? Aib. Untuk mengikat isim mausul dengan silatul mausulnya. Aibnya? Tidak ada yang tahu di antara itu? Apa? Mada? Hah? Tidak ada yang tahu? Masa tidak ada yang tahu? Hah? Sari? Lupa ya antumnya? Lupa semua pelajarannya? Hah? Alha. Ahsant. Alha. Jadi alha ini yang kembali ke ma. La takfu alladhi laisa laka ilmun bi bihi bi dhalik asyai. Tayyib. Jangan lupa. Hah? Jangan lupa ya. Nah, isim mausul itu ada banyak. Silatul mausulnya dan ada aib. Di sini tidak ada di i'rabnya. Ya. Yeah. Tidak ada, tapi kan antum sudah belajar di kitab sebelumnya, jadi harus diingat. Nah. La taqdi bi ghairil haqq. Nah, Muhammad. Niabatan. Lengkap sudah ya? Ayo. Wala tamshi fil adam marha ila hadha al akhir. Tafadhal. Ya. Wahua. Niabatan. Wal. Baik. Terlambat jam majrur muta'alliqnya ya. Harusnya tadi. Baik, jam majrur muta'alliq ini baru kemudian marohan ya. Marohan sudah benar di i'rab hal. Wala tamshi fil ardi mutakabbiran. Itu maknanya. Marohan ini mutakabbiran. Yang berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Baik. Alhamdulillah, antahina. Nah, jazakumullah khairan. Fadhal subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.